أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Mendapatkan ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang merubah sikap kita, cara berpikir kita, cara bicara, cara memutuskan sebuah masalah, cara menghadapi sebuah masalah. Ilmu yang merubah keluarga kita dan semua hal yang berkaitan dengan diri ini. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika masuk Islam, ketika hijrah dengan syarat faquhu. Apa arti faquhu? Pakai bahasa Arab. Jadi ada ilmu sora sajiyah lahu. Ilmu itu jadi karakter. Jazakallahu khairan. Dan itu susah banget hadirin. Dan yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini amanat yang harus disampaikan. Dan kita berusaha memperbaiki diri kita pelan-pelan, satu demi satu. Dan solusinya harus duduk dengan para ulama. Duduk bersama kitab-kitab para ulama. Karena disitulah keberkahan. Disitulah keberkahan. Dan itu hukum asal. Sebagaimana Nabi SAW mendapatkan ilmu dari Malaikat Jibril AS. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendapatkan ilmu dengan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahaluma jarra, dan begitu seterusnya. Makanya sebagian ulama mengatakan idza runtal uluma bighairi syaikhin dhalalta 'anil siratil mustaqim. Kalau Anda belajar ilmu tanpa guru, Anda tuh rentan tersesat dari jalan yang benar, rentan tersesat. Dengan itulah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan wa man yakun akhidan lil ilmi an suhufin fa ilmuhu inda ahli al ilmi kal adami. Kalau seseorang itu belajar mendapatkan ilmunya hanya dengan buku, enggak seperti tidak ada. Bukan berarti tidak sah, tapi itu tadi rentan salah. Dan disitulah keberkahan. Allah Ta'ala alam. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita bisa bertemu, kita bisa bersama para ulama melalui karya-karya mereka. Hadirin Allah muliakan, jaga iman kita, jaga syahadatin kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi bersama Riyadhus Salihin beliau. Baik, banyak. Kalau kita kembali, kita masuk ke hadis Jarir bin Abdullah, hadis ke-227, dan perbedaan nomor itu biasa karena perbedaan cetakan penerbit dan seterusnya. Tapi kita masuk ke hadis singkat, hadis Jarir bin Abdullah. Hadis tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Qala al-imamu Muhyiddin Abu Zakariya يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkata Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama, semoga Allah merahmati kita semua kaum muslimin. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, man la yarhamin nas la yarhamuhullah, muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi dia, Allah tidak menyayangi dia. Jadi barang siapa yang tidak menyayangi manusia, syai Allah tidak menyayangi dia. Simple, sederhana, namun syarat akan makna dan pesan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah ulama menjelaskan ini salah satu hadis yang menjadi tolak ukur atau salah satu item, ya mungkin item poin pada saat kita muhasabah ke diri kita. Muhasabah, sejauh mana kita disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini istidraj atau ini benar-benar kebaikan yang akan berujung dengan husnul khatimah? Apakah misalnya kita sedang sakit, ini sakit adalah menunjukkan ketakwaan seseorang, penggugur dosa dan kebaikan, atau ini memang sebuah hukuman dan lain sebagainya. Coba lihat bagaimana kita sayang sama manusia. Man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Orang yang tidak sayang kepada manusia, insya Allah gak sayang sama dia. Sekali lagi, evaluasi diri kita dengan hadis ini simple, sederhana, semua bisa hafal. Kalau nggak, kalau masih kesulitan hafal bahasa Arabnya, pakai terjemahan. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak menyayangi dia. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini kasih sayang atau bukan ya. Aku punya masalah, ini kasih sayang atau bukan? Atau uang kita lancar, penjualan tinggi, gaji besar, ini istidraj atau memang ini tanda sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita lupa sama orang, bahkan jangan orang, keluarga kita lupa, tapi Allah bukain pintu uang di sana, di sini segala macam, itu istidraj misalnya. Itu bukan karena Allah sayang sama kita. Jadi ini yang perlu kita campur. Kita misalnya suami gak sayang sama istri, jahat sama istri kita, kita main tangan, terus kita zolimin, kita gak membahagiakan istri, tapi penjualan bagus, karir oke, dan lain sebagainya. Itu jangan berpikir Allah itu artinya Allah sayang sama kita, belum tentu. Atau apa, bisnis luar biasa, tapi anak gak disayang, anak dilupain. Tapi saya sayang sama apa, teman-teman kerja saya, Ustaz. Kan kata Nabi sayang sama manusia. Loh, anak Anda bukan manusia tuh. Itu anak. Kadang-kadang kita lupa baik sana sini, anak dilupain. Atau istri dilupakan. Begitu kan ibu-ibu sibuk ngurus A, ngurus B, ngurus C. Anak gak diurus. Terus dapat pencapaian, barangnya laku semua. Itu bisa jadi istidraj hadirin. Diulur istidraj itu. Untuk nanti dihempaskan. Jadi kata para ulama, ini salah satu item, salah satu poin yang simple, sederhana, yang kita gunakan untuk muhasabah. Untuk mencari diri kita. Dan mencari sejauh mana sih Allah tuh sayang sama kita. Jadi bahasa para ulama, wayan bagi lil mar'i an yatafaqqada nafsahu fi hadhil awjuh kulliha. Hendaknya seorang itu mencari dirinya di poin-poin ini. Gitu. Coba cari diri kita masuk gak sih? Gitu. Kita sering banget cari nafkah, nyari teman, nyari investor, nyari klien. Tapi jarang yang terakhir nyari diri sendiri gitu loh. Dia kan ironinya dunia tuh gitu. Ya, semua orang dicari, kecuali dirinya. Dan dia bingung, gue juga bingung sama diri gue. Ya itu kan. Lo gak pernah nyari diri lo sendiri. Makanya lo bingung. Benar gak sih? Sering gak sih kita dengar di masyarakat, gue salah. Iya lo salah. Terus terang ya, gue juga bingung kenapa diri gue begini. Ah itu. Ya lo aja bingung apalagi gue, kan gitu. Kenapa dia bingung? Gak pernah dicari dirinya. Dirinya, nyarinya orang lain terus, nyari si A, nyari B, gitu. Kalau jomblo nyari jodoh kemana-mana. Oh, dapat ada akhwat di Sumatera, terbang ke Sumatera. Ditolak, ada di Kalimantan, terbang ke Kalimantan. Semua Nusantara dikhatamin. Tapi dia gak tahu dirinya sendiri. Dan gak pernah cari, gitu. Misalnya diri kita tuh seperti apa sih? Itu penting. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Dalam kitabnya ada Adabun Nufus. Langkah pertama kalau mau jadi orang baik itu kenali diri Anda. Gitu. Kan sering itu kita belajar apapun. Gitu. Kita belajar ekonomi makro, kita belajar mikro. Nanti kalau itu kita belajar sel, terus nanti belajar, ada yang belajar binatang, ada yang belajar tentang lak. Tapi, lo Anda pernah gak belajar tentang diri Anda sendiri? Ini, lo mau kemana? Gue mau ke Jerman. Ngapain? Ada alat baru. Gue harus belajar bagaimana caranya. Pergi ke Jerman, belajar. Emang gak boleh? Bagus, belajar tuh bagus. Kalau memang gak ada, kecuali di sana. Tapi, diri kita udah ngerti belum? diri kita nih. Gitu. Udah habis waktunya. Ada alarm sekarang ya? Enggak. Udah habis. Ya, hadirin Allah muliakan. Mohon yang itu di silent, beliau enggak tahu mungkin atau lupa. Pentingnya kita tafakkut nafas, ngecek diri kita terus, nyari tahu diri saya siapa sih. Ini banyak sekali di antara kita, mayoritas waktu habis untuk nyari orang. Bukan enggak bagus ya, tapi fa'atiku ladhi haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Penting kita pelajari tentang anak kita. Lo lagi apa sih? Gue lagi pelajari anak gue kayak gimana nih? Gitu. Bagus. Tapi diri kita udah dipelajari belum? Kita ini seperti apa? Apa plus minus? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa kekurangan yang harus diperbaiki? Apa yang kekurangan yang gak perlu diperbaiki? Gak semua kekurangan perlu diperbaiki loh. Kesalahan sebagian kita berpikir bahwa begitu kita tahu kekurangan kita harus segera diperbaiki. Enggak. Ada kekurangan, iya harus diperbaiki. Ada kekurangan, biarin aja. Tapi kita fokus dengan kelebihan kita. Ngapain ngabisin waktu kekurangan terus, fokus dengan kelebihan. Kalau waktu kita fokuskan kelebihan, kita mungkin jadi expert di situ dan ahli di sana. Kekurangan ditutup aja. Gitu loh. Orang dibuat gak fokus kekurangan kita, tapi difokuskan ke kelebihan. Kalau misalnya itu masalah duniawi. Jadi hadirin, pentingnya tafakkut. Dan salah satu yang harus dicek adalah seberapa sayang kita sama pihak lain. Seberapa sayang kita sama orang. Kecuali pihak-pihak yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk bersikap tegas. Bersikap keras misalnya. Misalnya ada orang menyerang dan seterusnya. Memerangi. Tapi pada dasarnya, dijelaskan para ulama, sayang. Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Cari diri kita di poin ini. Ini penting, cari diri kita di poin ini. Banyak orang weekend gak ada kerjaan. Ini kalau 2 hari gak cukup loh. Kita habiskan 2 hari weekend gitu ya. Untuk ngecek diri saya itu seperti apa sih sebenarnya. Dicek, dievaluasi, setahun ini gimana. Lalu setahun ini sudah diaudit. Masuk ke tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Terus di screening semua. Oh ya ternyata aku miss di sini. Terus diperbaiki. Hasibu anfusakum qobla'an tuhasabu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum. Evaluasi diri Anda. Audit diri Anda sebelum Anda dihisap sama Allah pada hari kiamat kelak. Sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Seberapa sayang kita sama orang. Seberapa baik kita sama orang. Dan mulai dari orang-orang terdekat kita. Al-aqrab wal-aqrab, kata Nabi SAW. Yang terdekat, baru yang dekat, dan seterusnya. Kalau kita punya konsep selalu mencari jati diri, selalu mencari kelebihan dan kekurangan diri, terus evaluasi, dan jujur, jangan dibela terus tuh nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan, illa ma rahimu rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, bahwa salah satu syarat disayang sama Allah adalah pada saat kita menyayangi manusia, menyayangi keluarga, menyayangi pasangan kita, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua menyayangi anak, anak sayang sama orang tua. Dan sekali lagi, ungkapan itu dikembalikan kepada urf dan syarat tentu saja. Tapi harus itu. Dan itu menunjukkan, atau itu adalah kunci Allah sayang sama kita. Jadi, ini kaidah. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangi orang. Kalau ingin disayang sama Allah, sayangi orang. Salut. Ini kaidah simple. Barang siapa yang menyayangi manusia, dia akan disayangi sama Allah. Jadi kalau saya ingin Allah sayang sama saya harus sayangin orang. Kita lagi susah sekarang. Kalau kita pakai pola pikir duniawi, kita akan egois. Kita akan oportunis. Bahkan kita sikut kanan, kita sikut kiri. Kita zolimi orang. Oh, kalau antum atau kita sudah ngaji, bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah, begitu kita lagi susah, kita butuh disayang sama Allah lebih dibanding sebelumnya. Maka gimana caranya? Sayangi orang. Salah satu tipsnya, sayangi orang. Bukan, jangan egois. Jangan makan teman. Jangan nyikut sana, nyikut sini. Kasih hak orang. Bahkan bantu kalau bisa. Dan tanpa pamrih. Jangan ambil jatah orang. Jangan. Itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah berikutnya. Yang lebih besar. Gitu. Begitu kita zolimi orang, bukannya Allah sayang sama kita, tapi Allah malah murka sama kita. Tambah masalah hidup kita nih. Gitu. Ada banyak orang ketika terjadi masalah, marah-marah di rumah. Itu kekeliruan. Justru ketika ada masalah, semakin baik sama orang rumah. Biar apa? Biar Allah sayang sama kita. Gitu. Antum kok ngangguk-ngangguknya dalam banget sih? Benar-benar, Pak Ustaz. Ya, pengalaman hadirin. Kalau begitu ada masalah sama bisnis, kantor, semua orang rumah khatam dimarahin. Istri dimarahin. Padahal istri udah masakin masakan kesukaan kita, gitu. Adanya. Anak dimomelin. Lagi main, pergi sana, sholat. Kamu tuh malah sholat. Aku udah sholat ya, 2 kali. Kan keceplosan akhirnya. Kok 2 kali sih ya? Pokoknya semua diomelin deh. Itu kesalahan. Itu makanya hadirin Allah muliakan. Kan ulama ahli hikmah mengatakan, kita tuh harus ngerti cara bermain. Bukan hanya mengandalkan otot, bukan hanya mengandalkan kejeniusan, kecerdasan. Percuma. Kalau gak ngerti cara bermain, mau sehebat apapun, kemungkinan kalah kita. Tapi kalau kita ngerti cara bermain, mungkin kita gak hebat, tapi kita bisa menang dengan izin Allah. Antum kan banyak yang suka bola nih. Kalau ada striker jago banget, goceknya, nendangnya, akurasinya, tapi dia gak ngerti cara bermain, gak ngerti peraturan, itu kan kena offside lagi, dia nongkrong gitu di depan gitu, pas dia umpan, offside, terus marah-marah sama wasit. Gimana sih? Anda tuh gak ngerti cara bermain ya. Anda dijebak offside terus sama defender lawan. Orang tuh harus ngerti cara bermain. Cara bermain tuh penting. Makanya ada sunnah Nabi SAW. Makanya kita secerdas apapun tetap butuh tuntunan dari Allah dan Rasulnya SAW. Karena kita gak ngerti cara bermain di dunia. Kalau bukan dipandu oleh wahyu, gak bisa ngadain kecerdasan, kejeniusan. Makanya Nabi terbanyak itu ke Bani Israel yang merupakan bangsa tercerdas. Dan banyak orang, enggak, gue kecerdas, gue bisa. Enggak. Dan penyakit orang cerdas atau orang sukses di sebuah bidang, dia pikir semua bidang bisa dia taklukkan. Padahal enggak juga. Apalagi hari ini. Hari ini tuh eranya spesialisasi. Gitu. Eranya spesial. Anda jago di sini, mungkin yang terbaik di Indonesia, belum tentu Anda terbaik di bidang lain. Hadirin, Messi, kalau ikut seleksi tim sepak takraw, kira-kira lolos enggak? Mungkin enggak masuk timnas, hadirin. Tim pon aja mungkin cadangan dia. Gitu. Padahal dia jago banget. Tapi ini beda bidang. Dicoret gitu. Tapi ini Messi. Gak bisa. Gitu. Mendingan saya pilih Asep aja. Misalnya ada pemain sepak takraw, Asep jago banget gitu. Mendingan saya Asep. Setiap likuli maidanin fursanuh. Setiap bidang itu ada ada apa? Ada panglimanya, ada pendekarnya gitu. Ada pendekar. Di kulli maidanin fursanun, setiap bidang ada pendekarnya. Dan hari ini era spesialisasi. Kalau kita jago di sebuah bidang, kita tekuni dengan ikhlas dan bermanfaat. Lalu kita hargai pihak yang jago di bidang lain. Lalu kita ikuti. Dalam bidang agama misalnya, ikuti guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan salah satu cara bermain dengan benar adalah begitu ada masalah, kita butuh kasih sayang yang ekstra, ekstra, ekstra, ekstra dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gimana caranya? Sayang sama orang. Gitu. Bisa gak diterapkan? Misalnya pulang ke rumah, terus udah lama gak manggil istri panggilan kesayangan, panggil kesayangan, terus dibelai istri. Kamu kayaknya capek deh, aku pijitin ya, pijitin istri gitu loh. Kata istri, kok kamu tuh baik banget sih hari ini? Iya, lagi banyak masalah. Nah gitu, bisa gak? Bisa gak? Lagi banyak masalah. Bingung, tambah bingung istrinya. Gitu. Loh kan Nabi sama, badal islamu ghoriban, wasaya'udu ghoriban, fatubalil ghoroba. Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Aneh banget laki gue nih. Tapi gak apa-apa lah dipijitin. Kan paling gitu ya. Walaupun aneh banget nih orang. Lagi ada masalah. Gitu. Ini begitu ada masalah di kantor pulang suntuk. Sebel. Angker. Marah-marah. Itu mah berantakan. Gimana Allah mau sayang sama kita? Oh, kita gak bisa sayang sama orang-orang terdekat kita. Dan biasakan kalau kita hidup itu jangan terlalu, jangan mulai dengan main makro, jangan bermain makro, main mikro dulu dong, main skup terkecil itu parameter. Kata para ulama, inna Allah lam yakhluq syai'an illa saghiran tsumma yakbur. Allah tuh nggak menciptakan sesuatu kecuali kecil dulu baru besar, itu sunatullah. Jadi kalau kita mau sayang sama orang, sayang yang skup kita dulu, terus pelan-pelan naik-naik. Benar deh. Kita lagi punya masalah, proyek besar atau urgent atau genting gitu ya. Coba sayang sama banyak orang. Nanti Allah sayang sama kita juga. Itu cara bermain. Cara bermain. Ya, cara bermain itu jauh lebih penting daripada punya skill nomor satu. Punya skill nomor satu kalau gak ngerti gimana cara bermain juga gak bisa. Itu poin. Jadi itu yang perlu kita tanamkan teman-teman. Sayang sama orang, sayang sama orang. Lalu pelajaran yang berikutnya, begitu kita sayang sama orang, ikhlas karena Allah. Jangan minta pamrih. Ini penyakit kita. Kalau berbuat baik sama orang, sayang sama orang, fokusnya biar dia sayang sama kita. Gak harus demikian. Yang penting Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, insya Allah dia akan sayang sama kita. Insya Allah dia akan sayang sama kita. Karena itu pun, man la yarhaminnas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah enggak sayang sama dia. Allah enggak sayang sama dia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan, ikhlaslah dalam menyayangi. Seringkali ini PR kita. Kita pengen dapat feedback dari dia. Dapat feedback dari dia. Capek ngarepin pamrih dari manusia hadirin. Capek deh. Kan kita udah belajar manusia itu apa? Zuluman jahula. Zulim dan bodohnya luar biasa. Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang gimana kita mengharap banyak dari mereka? atas manusia itu namanya insan. Sebagian ulama mengatakan sumial insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan karena suka lupa. Salah satunya suka lupa balas budi gitu loh. Suka lupa bilang terima kasih. Suka lupa ngedoain kita. Suka lupa berbuat baik sama kita. Suka lupa sayang sama kita. Nanti kalau udah gak ada baru sedih, nyesel, nangis gitu. Kenapa sih dulu aku gak sayang sama dia? Anda hidup sama dia puluhan tahun lalu sekarang baru nangis ya percaya. Itu manusia. Jadi kalau kita ngarepin manusia, ya Allah sakit hati terus hadirin. Sakit hati itu hati. Kalau hati masih enak pakai nasi uduk, pakai empela, pakai semur tahu, ini hati udah susah. Jadi udah cukup. Hadirin. Dan sekali lagi, kalau Allah sayang sama kita, orang-orang beriman akan sayang sama kita. Masih ingat surat Maryam ayat 96? Innalladzina amanu wa amilu salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan tanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Selesai. Dan gak usah ribet-ribet orang. Allah akan tanamkan hati ke dalam hati mereka kasih sayang. Jadi kalau pengen disayang sama orang-orang beriman, pengen disayang sama orang-orang bertakwa, udah iman amal soleh. Jaga tauhid kita. Jaga iman kita. Keikhlasan dijaga. Makanya ketika ngasih udah gak usah mikir. Dia tahu gak ya aku yang ngasih? Atau antum bisikin-bisikin dari aku. Ya sama aja. Mau sembunyi tapi dibocorin juga sama teman. Enggak harus demikian. Kasih-kasih aja. Nanti Allah akan tanamkan rasa sayang. Sayang itu tuh pemberian dari Allah. Sayang, cinta, kasih sayang. Itu misteri hadirin. Bingung kita memikirnya. Itu pemberian dari Allah. Makanya udah cari ridho Allah, sayang sama Allah. Nih Allah akan sayang sama kita. Dan Allah akan buat hati orang-orang beriman sayang sama kita. Dan seringkali kita ngalamin itu. Kita kenal sama orang yang baik, nasabu kadzalik wala Allah hasib wala nazaki ala ahad, kita nilai dia baik dan seterusnya. Dan memang dia baik misalnya. Memang dia baik banget. Tapi pada saat itu tuh kita belum kenal dia sedalam sekarang. Tapi dari dulu hati ini udah respect sama dia. Hati ini udah punya empati dengan dia, sayang sama dia. Ketika ditanya kok lu kayaknya ini banget sama dia, enggak tahu pokoknya seneng aja sama dia tuh. Itu Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang. Ini penting lah dia, penting sayang sama manusia karena Allah. Jangan ngarepin pamrih, sakit hati. Kita nyaripin pamrih dari manusia. Manusia itu pelupa udah. Pelupa. Jangankan sama kita, jangankan sama dia gitu. Wong sama Rabbnya aja lupa seringkali. Udah zikir pagi petang belum mas? Kemarin. Gimana kemarin? Ini udah jam 9 pagi. Sama Rabbnya aja lupa. Zikir kan ingat sama, lupa dia sama Allah. Coba tadi yang masuk masjid baca doa nggak tadi, baca zikir nggak? Nah ini kita baca doa nggak hadir? Atau diamnya tuh diam tawadu atau merasa bersalah sih? Itu sering kita lupa, ya Allah, masya Allah. Bayangkan masuk rumah Allah lupa sama Allah, itu manusia, itu kita ya, kita nggak bicara orang lain, itu kita. Masuk rumah Allah, lupa sama Allah. Pernah gak gitu? Masuk rumah orang, lupa sama dia. Anda siapa ya? Lu Anda masuk rumah. Oh iya ya, ini rumah Anda di sini ya. Saya lupa. Lu Anda masuk rumah saya itu loh. Atau, kok ada Anda di sini? Ada Anda di sini. Ini rumah saya. Oh, maaf. Kan aneh hadirin. Tapi itu manusia. Ke rumah Allah lupa. Gitu, sama Allah. Khutbah Jumat gitu. Dulu pilihannya cuma tidur. Tapi sekarang kan varian pilihannya banyak. Game online, segala macam balas chattingan itu. Nggak tidur sih enggak, tapi fokus gitu, khusyuk gitu loh. Lupa sama Allah. Padahal sholat khutbah Jumat di rumah Allah. Ya itu yang mau kita harapin hadirin. Dan itu diri kita. Jadi kalau kita baik sama orang, sayang sama orang, kita berharap feedback dari mereka. Ya siap-siap. Aku tuh kecewa banget Ustaz. Ya enggak heran. Jadi enggak usah antum kaget. Masa dia begitu? Enggak. Itu kayak orang makan cabai terus kebetesan. Ya biasa aja. Kan antum gak pernah kan? Mas kenapa mas? Pedas. Makan apa mas? Cabai. Masa? Kan gak mungkin begitu. Antum yang buruk ya hadirin. Lo anda. Ya makan cabai pedas. Makan cabai pedas lah. Sama. Ngarep dari manusia. Kecewa. Gak heran. Gak heran. Itu seperti makan cabai pedas, makan ke rumah makanan Padang makan santan, makan gudeg manis, biasa aja. Gak ada yang mengejutkan gitu. Gak usah, gue gak nyangka ya gitu loh. Kan bingung. Keluar dari rumah makan Padang, gue gak nyangka ya santan semua. Gimana sih ini rumah makan Padang? Ya Allah. Begitu hadirin. Oleh karena itu jaga keikhlasan. Makanya para ulama kita itu berusaha sayang sama manusia. Syekhul Islam hadirin yang Allah muliakan. Syekhul Islam itu pernah melewati sebuah tempat di suatu hari. Karena beliau diundang oleh sebagian orang-orang miskin, ba'dul fuqara. Artinya beliau lagi gini, jadi fada'a. Jadi lagi jalan terus beliau diundang gitu maksudnya. Lagi jalan terus beliau diundang oleh sebagian atau dipanggil oleh sebagian fuqara. Lalu ada salah satu orang dari mereka itu menyampaikan kebutuhannya. Dan memang butuh gitu loh, bukan modus. Ini memang dia butuh banget. Walam yakun ma'a syekhi ma yu'ti. Dan Syekhul Islam enggak bawa harta pada saat, enggak bawa uang bahasa kita. Jadi enggak bawa apa-apa. Pas lagi enggak bawa apa-apa. Enggak megang uang. Bisa gak ketinggalan atau bisa lagi gak ada uang pada saat itu. Kalau kita di posisi beliau, ada orang butuh banget, benar-benar butuh ini. Tapi kita gak lagi gak ada uang. Atau gak bawa uang. Kira-kira jawaban kita apa? Atau gak bisa langsung transfer, gak bisa minta nomor rekening, dan segala macam. Apa? Gimana? Respon kita gimana hadirin? Simak baik-baik. Fanaza'a thawban ala jildihi. Syekhul Islam langsung buka baju beliau. Wadafa'ahu ilaih. Dan baju itu dikasih ke orang miskin itu. Lalu beliau katakan, bi'hu bima tayassara wa unfikuhu. Juallah semampunya, selakunya, aku infakkan atau aku kasih buat engkau. Wa'tadhara ilaihi min kaunihi lam yahdhur indahu syai'un minan nafaqah. Dan beliau minta maaf banget ke orang miskin itu karena beliau enggak megang uang. Itu ulama kita tuh hadir. Jauh banget ya kita sama mereka. Buka baju hadirin. Kasih. Buka baju. Dan bahasanya kana ala jildihi, baju yang dipakai. Jadi bukan lagi kebetulan bawa baju atau memang dia tukang baju gitu, clothingan, ya bukan. Ini lagi pakai, enggak bawa apa-apa. Buka, kasih. Ada jual. Hasilnya ambil. Mohon maaf, saya enggak bawa apa-apa. Itu tuh, lihat betapa sayangnya. Nah, ini penting, penting hadir. Kita harus latih sifat sayang kita sama orang. Apalagi kita penuntut ilmu. Apalagi kita penuntut ilmu. Kaidah di dunia ilmu itu apa, hadirin? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu itu saling sayang. Saling sayang. Itu kaidah yang disampaikan. Dan dulu para masyayikh kita, guru-guru kita tuh mendidik dengan cara demikian. Sayang. Saya pernah minta disertasi dari salah satu masyayikh untuk keperluan, karena saya butuh pembahasan yang beliau tulis di disertasi beliau pas beliau S3. Dan ketika saya minta, jawaban beliau, kenapa enggak? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Itu. Artinya belum masukin sisi mendidik bahwa kita nih di dunia ilmu itu harus begini. Al-ilmu rahimun baina ahli. Kita jaga kehormatan saudara kita. Kita sayang, kita segala macam. Bukan egois, enggak. Dan kita yakin ini takarrub kepada Allah agar Allah sayang sama kita. Bukan pamrih dari orang. Allah sayang sama kita. Manusia ngelupain kita. Allah enggak pernah lupain kita. Jadi itu yang perlu kita. Makanya Syekhul Islam enggak pamrih sama mereka. Enggak. Bahkan minta maaf, maafin ya. Maafin gitu. Penting ini jamaah. Bahkan hadirin Allah muliakan, diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, siapa enggak kenal beliau, pemimpin yang luar biasa baiknya, adilnya, hebatnya, dan dekat dengan ulama. Diriwayatkan beliau itu setiap malam itu duduk di majelis ulama, setiap malam dia duduk di majelis ulama, di kajian atau di halaqahnya ulama. Belum menulis ke orang beliau di Mesir, menulis surat. Apa isinya? Innahu balagani anna bi Misra ibilan naqalatin yakmilu ala al-ba'iri minha atau yuhmalu ala ba'iri minha alfu rital. Beliau sampaikan, saya dapat info dan berita bahwa di Mesir itu unta-unta pembawa barang atau unta yang digunakan untuk transportasi barang, dibawa barang itu, satu unta membawa beban seberat 1000 ritel. Ritel itu, satu ritel itu 1 pound, berarti setengah kilo kurang lebih. Setengah kilo. Berarti kalau 1000 ritel berarti berapa? 500 kilo, gitu ya. 500. Fa idza ataka kitab hadza. Kalau suratku tiba kepada engkau, yang disampaikan ke gubernurnya atau ke penanggung jawab di Mesir, kalau surat ini sampai ke tanganmu, gitu. Kalau surat ini sampai ke tanganmu, maka saya tidak mau mendengar lagi kejadian itu, dan tiap satu ekor unta hanya boleh memikul beban atau saya nggak mau dengar lagi, ada satu ekor unta memikul beban di atas sitimiati rital, di atas 600 rital. Dan begitu sampai akhirnya diberlakukan peraturan, tidak boleh di atas 600 rital. Berarti berapa? 300 kilo. Itu sama onta, hadirin, sama onta. Begitu perlakuan ahli ilmu atau orang yang hidup bersama ilmu. Umar bin Abdul Aziz itu alim, hadirin, alim. Itu sama onta, gimana sama orang? Gimana sama manusia? Gimana sama teman? Sama onta aja, mental ahli ilmu atau penuntut ilmu jangan sampai bebanin dia di atas kemampuannya atau memberatkan dia. Onta memang diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi jangan terlalu membebani gitu. Walaupun sanggup-sanggup kan, ini udah berjalan 1000 rital, berarti bisa, tapi berat, diturunin 600 maksimal, gak boleh lebih. Jadi kita yang udah ngaji, udah belajar, jangan sampai ngebebanin orang. Itu prinsip. Jangan sampai ngebebanin orang. Jangan sampai nyusahin orang. Jangan sampai orang tuh jungkir balik gara-gara ngurusin kita. Beban kita. Kita jadi beban. Gak boleh. Kita harus sayang sama mereka. Salah satu bentuk kita sayang, jangan sampai ngebebanin orang. Dulu ulama kita udah sampai onta. Kita orang dulu deh. Dan yang lebih spesifik lagi, orang-orang terdekat. Jangan sampai ngebebanin orang tua. Kita muda dewasa, segala macam. Berdiri dong dengan kedua kaki kita. Setelah minta taufik dan tawakal sama Allah. Jangan nyusahin orang tua. Orang tua udah capek nyokolin kita segala macam. Kita harusnya berpikir, gimana sekarang kita yang sayang sama mereka? Kita yang tunaikan semua keperluan. Jangan bebanin lagi, bebanin lagi, bebanin lagi. Tawakal sama Allah, sayang sama mereka. Jangan sampai bebani. Salah satu poin juga yang perlu kita camkan, suami, jangan sampai bebanin istri. Mungkin dulu kita terbiasa, istri yang kerja, kita gak kerja. Sekarang kita udah ngaji, gak bisa suami gak. Suami santai gitu, istri yang kerja, istri yang nyari nafkah, istri yang itu, gak bisa. Gak bisa. Nanti Allah gak sayang sama kita. Dulu tuh onta gak boleh dibebani. Kalau istri sebaliknya wajar, karena dia punya hak nafkah. Kalau kita haknya menafkah, kita kewajibannya menafkahi beliau. Jadi jangan sampai udah kita belajar, kita dapat hidayah, terus akhirnya dibiayain istri. Gak bisa. Kecuali kalau gak sanggup. Kecuali kalau udah berusaha gak gagal terus. Tapi seringkali bisa kok. Nabi SAW, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thayr." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan nafkah kepada kalian atau rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung tegdu khimal sanu taruhu bitana. Pergi dengan perut lapar, pulang dengan perut kenyang. Dan burung gak punya freezer di sangat. Gak punya freezer. Jadi dia makan hari itu, besok nyari lagi, makan hari itu lagi. Tenang aja tuh hidupnya. Gak ada rubah status atau segala macam. Atau curhat. Ada. Atau burung bunuh diri karena putus asa. Ada burung bunuh diri. Coba cek angka kematian karena bunuh diri. Padahal gak ada tabungan, gak ada freezer, gak ada kulkas, gak ada magic jar. Itu bisa. Oh, kita udah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi jangan sampai ngeberatin. Itu berarti gak sayang kita sama istri kita. Gak sayang. Justru kita manfaatin istri kita. Gak boleh kita manfaatin istri. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik. Walaupun mungkin kasih nafkahnya seminggu misalnya berapa? 10 ribu misalnya. 10 ribu. Kalaupun kita hanya bisa 10 ribu, kasih 10 ribu. Kalau memang itu. Yang penting yang bisa kita kasih, kita kasih. Kalau Allah lihat kejujuran kita, Allah bukakan nanti pintu rezeki. Tapi kalau udah mentalnya apa ngebebanin A, ngebebanin B, ngebebanin C, oh repot. Jadi itu yang perlu kita ucapkan. Dulu di level mereka sampai pada level gak mau membebani onta. Nah sekarang di level apa kita? Maka berjuang, terus baik sama orang. Itu. Jadi gini, kita, aduh aku gue lagi gak punya duit nih. Jangan bebani, bebani semakin Allah gak sayang sama kita. Justru sebaiknya apa yang bisa gue perbuat sama A, sama B, sama C. Gue harus ini segala macam. Nanti Allah sayang sama kita. Dan tetap berusaha. Dan yakin sama Allah. Insya Allah Allah kafir. Apa susahnya sama Allah? Rabbul Alamin. Pencipta alam semesta ini. Gampang, gampang. Wong burung aja dikasih kok. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Itu yang perlu kita tanamkan. Asal jangan gengsi teman-teman. Jangan gengsi. Kadang-kadang kita harus gengsi. Gak mau. Nanti apa kata dunia. Gak perlu apa kata dunia. Apa kata Allah itu yang paling penting. Nanti kalau teman-teman kantor aku ngelihat aku begini gak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa. Ada orang jualan. Harus jualan cilok, jualan ketoprak. Gitu loh. Nanti kalau staff-staff aku ngelihat aku begini gimana? Ya tawarin ketoprak, suruh beli. Ya masa nawarin bakso? Kan dia jualan ketoprak. Kalau bakso, tawarin bakso. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kebanyakan gengsinya. Gitu. Dan itu bagus. Allah kasih kita gitu biar kita gak main gengsi. Kita kedepankan tawakal sama Allah. Gak malu, jujur. Karena tampil apa adanya. Penting tuh tampil apa adanya. Diri. Itu. Makanya sayang. Bukan ngebebanin. Sayang. Begitu ada susah, sulit, harus banyak sayang sama orang. Dan lingkungan kita dulu. Keluarga kita dulu sayang. Bantu sana, bantu sini, segala macam. Nanti Allah sayang sama kita. Apalagi keluarga hadirin. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, sambung tali silaturahim. Itu. Jadi kok jadi ngebebanin keluarga? Harusnya kalau pengen rezeki yang besar, sayangin keluarga, kasih keluarga, bukan bebanin keluarga. Keluarga tuh dikasih. Insyaallah insya. Makanya jujur, kita jujur sama Allah. Dan insya Allah itu pintu dakwah kita. Makanya antum jujur sama Allah. Antum fight benar-benar. Antum belajar. Dan belajar agama, belajar iman, belajar tauhid. Terus antum kuatkin skill antum. Antum niatkan ini takarub kepada Allah. Biar Allah sayang. Lalu sebagai pintu dakwah. Karena kalau antum di keluarga antum menjadi tulang punggung, nanti antum bilang A semua A udah. Antum bilang B semua B. ada merapat keluarga nih, gimana kita kita pilih aja ya, kayaknya sunnah Nabi SAW mengatakan ah udah ah semua. Kenapa? Ya antum kasih di semua. Tapi kalau kita jadi beban sama keluarga, gak bisa, kita gak punya suara lah. Begitu kita berusaha menyampaikan sunnah Nabi, semakin dilipet kita. Keluarga ngelihat kita semakin aneh, nih orang apa-apaan sih. Udah ngerepotin, nyusahin, jadi beban, egois gitu. Nanti pengajiannya disalahin, ini ngaji di mana sih nih orang gitu. Tapi kalau kita berubah, lihat loh coba, para sahabat itu, radhiyallahu ta'ala, begitu hijrah, kehidupannya berubah. Yang awalnya gak dianggap dari sisi dunia, menjadi kekuatan besar di dunia. Itu para sahabat, bukan nyusahin, enggak. Dulu kita belum ngaji, gak dianggap sama keluarga. Begitu ngaji, diperhitungkan. Karena kita baik. Dan kita bersungguh-sungguh, etos kerja kita jelas, disiplin, terus bantu sana, bantu sini, ada uang, kasih, kasih, kasih. Mungkin kita gak kaya, hadirin. Tapi kita kasih. Sampai keluarga yang kaya, kita kasih. Pernah gak tuh gitu? Kita gak kaya. Tapi kita ngasih ke keluarga, termasuk yang kaya. Dia punya izah antum hadirin. Jadi baik sama semua, enak. Gitu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum. Barang siapa yang tidak menyayang manusia, maka Allah tidak menyayangi dia. Semoga kita diberikan taufik bukan untuk memahami dan mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.